bakal minum es dan segalanya. Merdekalah katanya. Tapi aku tak bisa jadi di rumah sendiri. Temu pasti luka atau jadi berita. Sakit kau.